telepon mama, mau bilang kita mau kawin. Dengar dari jauh mama pun senyum bahagia. Beta tahu mama tanya beta, anai dia tuh siapa. Beta bilang mama jangan takut, dia tuh baik, baik pas kali. Beta minta restu, beta minta doa. Mama beta mau kawin. Bilang betapa den opa den oma den basudara dong. Mama mama salam kasih. Salam dari calon anak mantu. Halo mama beta mau cerita. Halo mama mama dengar dulu. Halo mama beta mau cerita. Halo beta telepon mama, mau bilang beta mau kawin. Beta mau kawin. Dengar dari jauh mama pun senyum bahagia. Beta tahu mama tanya beta, anai dia tuh siapa? Dia tuh siapa? Beta bilang mama jangan takut, dia tuh baik. Baik pas sekali, beta minta restu, beta minta doa. Mama beta mau kawin. Bilang betapa den opa den oma den basudara dong. Mama mama salam kasih. Bilang berpapa den opa den oma den basudara dong. Mama mama senang kasih. Beta cuma mau mama bahagia sampai mama gendong cucu. Mama salam